keutamaannya dan keagungannya. Dan Allah bersumpah dengan segala yang Ia kehendaki dari makhluknya. Tentunya jika Allah bersumpah dengan itu, jelas menunjukkan keutamaan dan fadilah besar dari amalan tersebut atau waktu tersebut. Juga Allah lebih khusus bersumpah dalam ayat wasyafa'i wal watr, demi syafa' dan demi al watr. Banyak dari mufassirin seperti Ibnu Katsir bawakan menafsirkan asy-syafa' yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Wal-Watar mereka sebutkan hari Arafah. Begitu pula semakna dengan itu sumpah Allah wa syahidin wa masyhud. Maka banyaknya sumpah qasam dari Allah cukup menjelaskan kepada kita besar dan agungnya waktu-waktu ini, zaman syarif, waktu yang sangat utama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha atau al-amalu fiha afdal min ayyamil ashr. Ada syak dari perawi apakah ahabbu atau lafadznya afdhal. Ma min ayyamin al-amalu fiha afdhal atau ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu min ayyamil ashr. Wal makna mutaqarib, dan berkaitan tentunya. Ketika itu paling afdhal, tentu paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai karena itu paling afdhal. Min hadhil ashr, dari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Athar disebutkan dari beberapa sahabah tentang pelipat gandaan dan keutamaan amalan di hari-hari ini. Begitu pula dari beberapa tabi'in, antara lain Imam Ibnu Sirin dan Qatadah Ibn Di'amah. Saumu kulli yaum minal ashr ya'dilu sanah. Puasa setiap hari dari 10 pertama ini, kecuali hari ke-10 tentunya ya, mulai id dilarang, menyamai puasa 1 tahun. Puasa sehari, puasa sunnah di 10 pertama ini menyamai puasa 1 tahun. Bahkan di Athar Anas ibnu Malik, beliau katakan kana yuqal fi ayyamil ashr, disebutkan dari para sahabat, karena Anas yang mengatakan tentang 10 pertama ini, bikulli yaum alfu yaum, 1 hari pada tiap hari 10 pertama amalan soleh padanya sama dengan amalan 1000 hari. Ini 3 tahun lebih. 1 hari orang beribadah di 10 pertama ini sama seperti orang yang beribadah 1000 hari. Wa yawmu Arafah 10,000. Bahkan khusus hari Arafah 9 Dzulhijjah itu menyamai 10,000 hari. Karena tentunya lebih afdal dan memiliki keutamaan lebih kata Mujahid tabi'in al-amalu fil ashr yudha'af. Ini semua menunjukkan amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah yudha'af, dilipat gandakan besar. Secara umum beliau sebutkan dilipat gandakan karena dia paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah katakan ini mamin ayyam al-amalu salihu fiha, tiada hari yang amalan saleh padanya lebih afdal, lebih dicintai Allah dari 10 ini, menunjukkan itu umum. Umum amalan apapun dikerjakan di 10 pertama, termasuk di dalamnya siam, puasa sunnah dari hari pertama Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kamu mau puasa semuanya 9 hari biha wa ni'mah, bagus. Gak mampu, ya Allah semampumu. Beberapa hari kamu ambil. Karena itu termasuk amalan. Rasul sebutkan umum. Amalan tidak ada yang lebih afdol. Amalan apa itu? Amalan soleh apapun. Termasuk puasa di dalamnya. Makanya disunahkan puasa sunnah di 10 pertama Dzulhijjah. Kecuali Yaumul Id. Dari sahabat yang disebutkan rajin berpuasa di 10 ini, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, juga di kalangan tabi'in disebutkan itu dari Ibnu Sirin, Qatadah, rahimahumullah. Dia salah satu dari amalan soleh yang patut dijaga. Amalan soleh yang perlu dihidupkan dengan amalan soleh yang lain. Azkar, zikir-zikir. Usai sholat, pagi, petang, mau makan, setelah makan, mau tidur, dan zikir-zikir yang lain. Qiraatul Quran, sedekah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sa'id ibn Jubair, beliau yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Ma min ayyamin al-amalu fiha afdal atau ahabbu ilallah min hadhil ashr. Disebutkan kalau memasuki 10 pertama sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Artinya ada semangat lebih, ada serius, lebih giat. Karena dia lebih afdal, paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk ghaflah, termasuk dari ghaflah, kelalaian, ketika seorang hamba bersemangat beribadah, bertaqarrub dengan segala amal soleh yang bisa dia perbuat di 10 terakhir Ramadan. Kamu lihat orang semangatnya luar biasa dan itu bagus. Di 10 terakhir Ramadan, qiyamul lailnya bangun, dia paksa dirinya berjuang bangun jam 1 malam, wudu, sholat sampai mendekati sahur, yang baca Quran, yang doa, yang zikir, amalan saleh. Karena dia tahu ini 10 terakhir Ramadan. Nah, padahal Rasulullah secara umum mengatakan ma min ayyam, tidak ada hari yang amalan soleh di situ lebih afdal dari 10 pertama Dzulhijjah. Tiada hari secara umum masuk di dalamnya 10 terakhir Ramadan. Artinya 10 pertama Dzulhijjah amalan soleh padanya lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah bahkan dari 10 terakhir Ramadan. Wannas fi ghaflah, sementara orang banyak lalai, seakan seperti hari-hari biasa lewat begitu saja. Yang dagang, yang ini, yang itu, enggak ada keseriusan, tidak ada nilai lebih, tidak ada kesungguh-sungguhan menambah amal solehnya, layaknya di 10 terakhir Ramadan. Bahkan harus lebih di sini. Karena dia paling afdol, paling dicintai oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Maka lebih tidak patut lagi, lebih ghaflah lagi, lebih lalai lagi kalau yang melakukan tullabul ilm, para penuntut ilmu. Orang yang belajar sunnah, ngerti ilmu, ngerti sunnah. Malah seperti orang awam yang lainnya, ghaflah. Gak ada yang dia tambang, gak ada keistimewaan baginya 10 pertama ini. Lewat begitu saja seperti hari-hari lainnya di bulan-bulan biasanya. Wahadihi ghaflah. Ini kelalaian besar. Kif. Yang di 10 terakhir kamu semangat seperti itu dan itu bagus. Sementara di 10 pertama yang lebih afdal, lebih dicintai Allah, tidak ada semangat, tidak ada giatnya. Nah. Dalam ayat At-Taubah Allah pun menyebutkan inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum. Al-ayah. Jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan di kitab Allah, di hari Allah ciptakan langit bumi, 4 darinya bulan-bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim pada diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kemana bulan-bulan tersebut kembalinya? Sebagian mufasirin kembali kepada 12 bulan. Dan benar saja, artinya ya kapanpun memang enggak boleh maksiat, mendzalimi diri sendiri dengan maksiat kepada Allah. Tetapi lebih dari itu, minha fala tadzlimu fihinna fi arba'atin hurum. Fihinna dhamir kembalinya kepada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Terlebih lagi jangan kamu zalimi dirimu padanya dengan maksiatmu, dengan dosa dan kemungkaran yang kamu perbuat. Nah, karena sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pahalanya, kejelekan pun di waktu-waktu yang mulia tidak sama nilainya dengan di waktu lain. Benar, tidak akan dilipat gandakan jumlah kejelekan, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Satu kejelekan ya tetap dicatat sebagai satu kejelekan. Tetapi yang lebih besar adalah kaifiahnya, kualitasnya. Nilai kemaksiatan itu beda di sisi Allah. Dilakukan di hari biasa dengan di hari yang Allah istimewakan. Ya, nilainya beda jelas. Artinya nilai dosa tersebut dan kemurkaan Allah kepada pelakunya tentu lebih besar. Di hadis Abu Bakrah, Rasulullah SAW sebutkan, inna zaman qadistadara kahayatihi yawma khalaqallahu samati wal ard. Zaman sudah berputar kembali seperti kondisinya di mana Allah ciptakan, di hari Allah ciptakan langit bumi. Yang dimaksud istadara berputar kembali seperti Allah ciptakan kondisinya, para ulama tafsirkan kembali seperti Allah ciptakan, di awal Allah ciptakan zaman, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. 4 bulan haram ini harus tetap sebagai bulan haram. Artinya ini membantah dan meluruskan kebiasaan musyrikin dulu, jahiliyah, untuk menunda, mengundur bulan-bulan haram kalau mereka mau perang, semaunya. Karena bulan haram gak boleh perang padanya. Musyrikin waktu itu, ya terlalu lama kita nunggu 3 bulan berturut-turut. Harus nunggu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru setelah itu Safar boleh perang. 3 bulan nunggu perang, kelamaan, gemes mereka. Cepat-cepat mau balas dendam. Ya sudah, kita langgar, gak apa-apa, perang di Dzulhijjah, perang di Dzulqa'dah, perang di Muharram. Lalu bagaimana? Kita ganti keharamannya ini, kita ganti diundur di bulan yang berikutnya, bulan apa begitu. Sehingga berubah posisi bulan-bulan haram. Ini yang kemudian oleh Rasulullah katakan istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Makanya kemudian Rasul katakan minha arba'atun hurum. Kembali berputar seperti Allah ciptakan langit dan bumi. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, bulan ya seperti itu 12 bulan. 4 bulan ini Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan haram. Enggak boleh, dilarang. Menghapus dan membantah apa yang terbiasa dilakukan oleh musyrikin. Minha arba'atun hurum, 4 darinya adalah bulan-bulan haram. Di dalam sunnah, di dalam syariah, ada beberapa tuntunan untuk orang itu banyak beribadah kepada Allah, terutama di 10 ini. Kata Ibni Umar, laisa yaum a'zamu indallah min yaumil jum'ah. Tidak ada hari di sisi Allah lebih afdal dari hari Jum'ah. Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, hari Jumat. Makanya Rasulullah sebutkan khairus shalah shalatul fajr yaumul jum'ah. Salat yang paling afdal, salat fajar di hari Jumat. Lebih afdal dibanding salat-salat yang lainnya. Di hari-hari yang lainnya, salat lima waktu. Paling afdal-afdalnya adalah salat fajar di hari Jumat. Karena keutamaan waktu, syarafuz zaman, hari yang dilakukan amalan soleh padanya. Dan demikian Syekhul Islam juga menjelaskan berdasarkan athar bahwa hari Jumat Sayyidul Ayyam. Laisal Ashr, kata Ibn Umar, kecuali 10 ini. Kecuali 10 pertama Dzulhijjah lebih afdol. Dan amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf athar Ka'bul Ahbar yang mengatakan ikhtarallahu zaman wa ahabuz zaman ila Allah ashhurul hurum. Allah pilih zaman dan yang paling Allah cintai bulan-bulan haram. Wa ahabul ashhur hurum ila Allah Dzulhijjah. Yang paling afdal bulan-bulan haram di sisi Allah Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjah al-ashrul uwal, dan Dzulhijjah pun yang paling afdal di sisi Allah adalah 10 yang pertama darinya. Di Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Al-Qurt, Rasulullah sebutkan a'dhamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumun nafr. Atau di hadis lain, thumma yaumul qarr. Hari yang paling afdal di sisi Allah, hari, satu hari, adalah hari nahr. 10, Dzulhijjah. Kemudian, hari-hari yang berikutnya, tasyrik, 11, 12, 13. Kata Hafidz, rahimahullah, disebut itu hari yang paling mulia, paling afdal, karena terkumpul padanya amalan ibadah yang tidak mungkin bisa dilakukan di luar 10 Dzulhijjah. Salat, Id, yang enggak mungkin di luar 10 Dzulhijjah. Penyembelihan di hari itu juga. Sedekah, terutama yang haji, banyak ibadah mulia yang mereka lakukan di hari itu, tawaf ifadah, lempar jumrah, nah, halak memotong rambutnya, penyembelihan kurbannya, yang semua itu ummahatul ibadah, induk-induk dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, semuanya terkumpul di hari ini. Makanya dia menjadi hari yang paling afdal di sisi Allah. Dari hadis Aisyah di Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Bani Adam tidak pernah beramal di hari nahr lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah dari amalan dia menumpahkan darah menyembelih kurbannya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dan di yaumul qiyamah kurbannya itu akan datang lengkap dengan tanduknya, dengan kakinya, dengan bulunya, semuanya. Wa inna dam la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Dan darah dari binatang ini yang kamu sembelih telah sampai kepada Allah, artinya diterima oleh Allah sebelum darah itu netes ke bumi, sebelum darah itu sampai ke tanah, sudah sampai kepada Allah terlebih dahulu. Ini diterima, dikabulkan oleh Allah, asal orangnya ikhlas. Makanya Rasul katakan, fatibu biha nafsan, maka ikhlaskan. Betul-betul dari hartamu yang terbersih, terbaik, dan ikhlas kamu mengharap ridha Allah semata dengan penyembelihan kurban ini. Asyahid, seperti yang Rasul sebutkan, ma'amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabu ilallah min hiraqatiddam. Tidak ada amalan Bani Adam yang lebih dicintai Allah, lebih afdal baginya dari menumpahkan darah. Dari situ Syekhul Islam rahimahullah mengatakan amalan paling afdal, hiraqatiddam, menyembelih kurban. Walaupun banyak dari para ulama berpendapat lain, lah yang paling afdal bukan itu, amalan yang paling afdal sholat. Dan dikuatkan dengan hadis ma'ruf ketika Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahui oleh kalian amalan kalian yang paling baik adalah sholat. Maka dia afdalul a'mal. Banyak ulama berpendapat demikian, sholat jauh lebih afdal. Tapi Syekhul Islam berpegangan dengan hadis ini mengatakan penyembelihan kurban lebih afdal. Nas hadis Rasul mengatakan demikian, ma'amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabu ilallah min hiraqatid dam. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Sebagian dari para ulama mengkompromikan, menjamak di antara dua ini dan wajih terarah. Mereka katakan, naam, sholat paling afdol kalau dilihat itu ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, artinya dilakukan dengan badan, kamu berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Maka itu paling afdol ibadah. Menyembelih kurban, afdolul ibadat al-maliyah. Ibadah paling afdol terkait dengan harta, karena kamu beli. Atau kurban itu sendiri harta, sapi, onta, kambing. Nah, asyahid, dia ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Karenanya Rasul katakan, fatibu biha nafsan, ikhlaskan dalam kurbanmu, benar-benar dari jiwa dan dirimu yang terbaik. Oleh karena itu para ulama makruhkan untuk orang itu menyesal atau membicarakan harga dari binatangnya ala sabil tadajjur, seperti menyesal atau jengkel begitu. Misalnya, waduh, antum beli berapa? Oh, ini kambing ana 2 juta harganya misalnya. Waduh, rugi ana kalau gitu. Ana kemarin kena 3 juta. Padahal hampir sama misalnya. Kamu seperti menyesali, padahal ini kurbanmu untuk Allah, jangan dilihat hartanya. Jangan dilihat nilainya. Tibu biha nafsan, berikan atau ikhlaskan niatmu dalam berkorban, karena itu yakini, sadari amalanmu yang paling afdol, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait Asyra al-Uwal dari Dzulhijjah, tadi telah lalu bahwa dia termasuk yang Allah sumpahkan wa syahidin wa masyhud. Disebutkan syahid hari Arafah, wa masyhud yaumul Jum'ah. Demikian diriwayatkan dari Abu Hurairah. Atau sebaliknya dari Abu Malik. Asyahid yaumul jum'ah wa masyhud yaum arafah. Ini atau itu. Yang jelas dia disumpahi oleh Allah karena keutamaan dan keagungannya. Perlu diingat pula bahwa di 10 pertama Dzulhijjah, selain siam, puasa disunahkan, juga ibadah dan amalan soleh lain yang bisa dilakukan, diperbanyak di hari-hari ini. Antara lain memperbanyak, terutama ya ini, terutama memperbanyak zikrullah. Dan ayat mengisyaratkan itu, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, memuliakannya di hari-hari yang maklum. Hari-hari yang maklum, jumhur ulama mengatakan ayyamul asyr, 10 pertama Dzulhijjah. Dan lafaz musnad Ahmad dari hadis Ibnu Umar, kalau tadi Ibnu Abbas, ma min ayyamin a'dhamu wala ahabbu ilaihi amalu fihinna indallah min hadhil ayyamil asyr. Tiada hari yang amalan soleh di situ lebih dicintai, lebih afdal di sisi Allah dari 10 pertama Dzulhijjah. Fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyak di 10 pertama ini, terutama tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Perbanyak zikir-zikir ini. Zikir di 10 pertama Dzulhijjah ini, seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sebutkan, ulama bagi secara umum menjadi dua. Zikir mutlak, zikir muqayyad. Ada zikir yang secara mutlak, ada zikir yang muqayyad. Mutlak artinya seperti madhab Imam Ahmad, di waktu kapanpun dari 10 pertama ini, dimanapun kamu berada dan kapanpun itu, semenjak masuk hari pertama Dzulhijjah sampai Yaumul Id. Adapun muqayyad yang mereka sebutkan bermula dari sholat fajar di hari Arafah 9 Dzulhijjah. Bermula dari seusai sholat fajar hari Arafah, terus demikian sampai sholat asar di hari terakhir tasyrik 13 Dzulhijjah. Dari subuh Arafah 9 sampai asar 13. Disebut muqayyad karena dibaca di setiap usai sholat fardu 5 waktu. Zikir-zikir ini khusus muqayyad dibaca di waktu-waktu tersebut. Diperbanyak zikir ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, boleh dengan sifat sighah takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar dua kali, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atau boleh pula tiga kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadza au hadza, al amru wasi'. Kamu mau dua kali mengulangnya, atau tiga kali kamu ulangi, boleh. Diperbanyak yang jelas zikir ini disebutkan sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sampai mereka keluar ke pasar-pasar bertakbir menghidupkan sunnah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Dan muslimin ikut bertakbir, masing-masing bertakbir. Bahkan disebutkan tidak ada hajat kecuali itu. Artinya Ibnu Umar, Abu Hurairah ke pasar bukan untuk belanja, bukan untuk jual beli, sengaja untuk menghidupkan takbir ini sehingga gemuruh kota Madinah dengan takbir mereka radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Demikian mereka menghidupkan sunnah rasulnya dan syariat Allah, bahkan dan itu yang diketahui dari amalan salaf, dikeraskan takbir itu di hari-hari yang mulia ini tadi. Untuk lelaki dikeraskan, adapun wanita cukup yang di sebelahnya mendengar. Bagi muslimah, akhwat dan ummahat, cukup yang di sebelahnya mendengar kalau dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Artinya suaranya tidak sampai didengar oleh orang lain yang di luar, untuk menjaga fitnah. Kata Maimun ibn Mahran, imam tabi'in, adraktun nas wa innahum la yukabbirun fil ashr. Aku mendapati orang, kalau tabi'in mengatakan orang ya artinya para sahabat atau kibar tabi'in sebelum itu. Artinya dia dapati para kibar tabi'in, Ibnu Sirin, Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib, kibar tabi'in, atau sebelum mereka para sahabat. Aku dapati mereka bertakbir keras, gemuruh di 10 pertama ini. Kata Maimun bin Mahran, hatta kuntu usyabbihuhu bil amwaj min kathratiha. Sampai-sampai aku menyerupakan itu seperti ombak di lautan. Kamu kalau berdiri di pantai gimana? Suara ombak itu gemuruh kan? Dan tidak ada hentinya. Kalau kamu berdiri di pantai, suara gemuruhnya ombak, rame. Yang makanya kata Maimun bin Mahran, aku serupakan seperti itu karena ramenya, gemuruhnya, masing-masing bertakbir menghidupkan syiar mulia ini. Lebih lanjut kata Maimun, wa innan nas qad naqasu fi tarkihim takbir. Tapi sayang di masa-masa belakangan berikutnya orang sudah kurang dalam mengamalkan ini. Ini Maimun yang berkata di zaman itu. Kif kalau beliau hidup di zaman ini? Naqasu, orang sudah pada mengurangi. Artinya sudah berkurang semangat mereka, tidak lagi menghidupkan syiar mulia ini, tidak seperti salafnya dari para sahabat dan tabi'in rahimahumullah ajma'in. Nah, maka hidupkan oleh kita amalan-amalan mulia semacam ini. Intinya perlu kita bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh menambah amal soleh kita, ibadah kita. Terkhusus di waktu-waktu mulia musim yang Allah berikan kepada hambanya dari rahmat Allah. Diperbanyak musim-musim kebaikan, dilipat gandakan pahala pajaknya, dihapus dosa, ada Ramadan, ada 10 pertama Dzulhijjah, wahakadha. Tinggal bagaimana hamba memanfaatkan peluang-peluang emas tersebut untuk menambah pundi-pundi pahalanya guna bekal dia di akhiratnya kelak. Seperti tadi, selain siam, zikir, terutama takbir, tahlil, tahmid, juga ibadah-ibadah lain, sedekah, karena Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infaklah, bersedekahlah, nafkah keluarkan dari harta kalian, dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mana qasat sadaqatun min mal, tidaklah berkurang sedekah itu dari harta. Artinya hartamu tidak akan berkurang karena disedekahkan, diinfakkan fisabilillah, terutama di waktu-waktu mulia. Enggak sama nilainya sedekah dengan bentuk apapun. Harta kamu berikan, kamu memberi makan atau apa saja yang bisa kamu berikan. Dan hadis pun menyebutkan was-shadaqah burhan. Dan sedekah itu burhan, bukti. Artinya bukti kebenaran iman seseorang. Hanya orang yang beriman mengharap pahalanya, fadilahnya di sisi Allah, ridha Allah dengan sedekahnya. Was-shadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah pula memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Dan di sana banyak amalan-amalan lain yang lain. Walhamdulillah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ifsa'us salam, silaturrahim, birrul walidain, qadha'ul hawa'ij, banyaknya hajat keperluan atau kepentingan saudaramu yang kamu bantu, kamu selesaikan, semua itu ibadah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diperbanyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya, memaksa dirinya untuk taat ibadah kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, akan semakin ditambah hidayahnya oleh Allah ke jalan Allah yang diridhai olehnya. Sholat saja, walaupun bukan hitungan yang kita inginkan, tapi segala-galanya ridha Allah. Bukan hitung-hitungan pahala, tapi sebatas supaya tahu beda orang yang pemalas dengan orang yang mujtahid dalam ibadahnya. Dalam satu tahun, tanpa kamu rasa, kalau kamu enggak merasakan, sholat rawatib, kalau kamu jaga, qobliyah, ba'diyah, subuh, qobliyah, zuhur, setelah zuhur, ba'diyah, maghrib, ba'diyah, isya, 12 rakaat sehari semalam ini, rawatib saja, dalam satu tahun, kalau kamu menjalankan terus setiap harinya, berarti ada 4.320 rakaat sudah kamu kumpulkan. Sementara Rasulullah sebutkan, wa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah kamu sujud sekali saja, baik itu fardu ataupun salat sunnah, sujud sekali saja kamu kepada Allah, Allah semakin angkat, Allah tambah derajatmu. 4.320 rakaat. 4.000. Ini kan berat kalau dilakukan dalam satu waktu. Tapi tanpa kamu rasa, kamu kumpulkan seperti orang nyelengi dalam satu tahun. Belum lagi kalau kamu sholat malam, paling tidaknya witir. Dalam satu tahun berarti 360 rakaat. Belum lagi kalau kamu rutin melakukan amalan-amalan lain yang kamu kerjakan di setiap tahunnya, terkumpul bagimu pahala yang besar di sisi Allah. Menambah derajatmu, menghapus dosa-dosamu, kita semua, terkhusus al-mutakallim yang bicara ini, kita sangat membutuhkan pengampunan dosa karena banyaknya dosa dan kesalahan kita. Kita sangat membutuhkan raf'ud darajat di sisi Allah, bertambahnya amal kebaikan, ibadah kita. Perbanyak amalan-amalan soleh yang sunnah-sunnah ini. Makanya dari rahmat Allah diberi musim-musim khair, mawasimul khair, yang dilipat gandakan fadilah dan keutamaan padanya. Bahkan dari rahmat Allah, amalan yang semula itu mafdul berubah menjadi fadhil di sarofiz zaman. Zikir, kamu bandingkan dengan jihad, ya jauh keutamaannya. Jihad darwatusana mil Islam, puncak bangunan tertingginya Islam. Semula. Tetapi karena keutamaan waktu yang kamu berzikir di situ, zikirmu menjadi lebih afdal dari jihad fisabilillah. Orang yang berperang fisabilillah, taruhannya nyawa, senjata, peluru, bom di sana sini, dengan kamu berzikir di 10 pertama lebih afdal bagimu, lebih dicintai Allah amalanmu. Dengan lafaz zikir yang ringan di lisan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Terkhusus kalau Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan ketika kamu melihat binatang-binatang kurban. Artinya yang sudah ditambatkan, yang disiapkan akan disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak takbir dan zikir ketika itu. Memang secara mutlak seperti Imam Ahmad katakan, kapanpun dan dimanapun kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir qiraatul Quran pun demikian. Doa seperti tadi, amalan-amalan lain yang banyak pintunya. Walhamdulillah kamu enggak bisa di sini sibuk, banyak yang lain. Kamu enggak bisa menjaga sholat yang ini itu, ada pintu sedekah. Kamu bisa beribadah banyak di situ. Enggak mampu, harta kurang misalnya, walhamdulillah ada pintu puasa. Pintu puasa, ada pintu birrul walidain dan pintu-pintu yang lain, banyak zikir, tilawatul Quran, istighfar dan yang lain-lainnya. Asyahid barakallahu fikum, perbanyak ibadah. Kalau bukan kita talabatul ilm yang menghidupkan sunnah ini, siapa? Kalau talabul ilmnya fi ghaflah, dalam kelalaiannya seperti hari-hari biasa, enggak ada bedanya 10 pertama Dzulhijjah, apalagi orang awam apa yang diharapkan? Talabul ilmnya malas. Apa yang mau dicontoh? Siapa yang mau menghidupkan? Fala yambaghi. Yang seharusnya kita lebih bersemangat. Ada pemicu dan dorongan kuat untuk beribadah, menambah ketaatan dan amal soleh kita di hari-hari yang terbatas, enggak lama. 10 hari enggak terasa, cepat sekali. Dan ini kita memasuki tanggal 29 Dzulqa'dah. Wallahu a'lam. Apakah Dzulqa'dahnya 29 berarti esoknya lagi hari Ahad berarti memasuki satu Dzulhijjah, atau hari Seninnya baru Dzulhijjah? Yang jelas persiapkan diri kita masing-masing menyambut bulan mulia ini dengan banyak ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Sebelum kita akhiri, mungkin perlu disampaikan bagi yang punya anak, waffaqakumullah, dijaga anaknya ketika taklim. Antum bawa anak bagus, dibiasakan ke majelis ilmu, ke masjid, amal khair. Tapi jaga, artinya dudukkan di depanmu, jaga. Jangan dibiarkan dia lari ke sana, kemari, jumpritan, lari-lari dengan teman-temannya, main ke sana, kemari. Terlebih itu di waktu-waktu yang makruh, yang dikhawatirkan akan terkena kejahatan para syaitan yang banyak bertebaran di waktu itu, ba'dal maghrib. Makanya Rasulullah katakan, kufu fiha sibyanakum, jaga, tahan anak-anak kecil kalian. Ya dudukkan depan antum, sudah duduk, gak boleh kemana-mana, dengarkan taklim. Agar barokah dan kebaikan bisa didapati oleh masing-masing. Enggak ada gunanya kalau antum ajak kemudian dilepas, dibiarkan main dengan teman-temannya, mungkin ganggu tetangga, ummahat yang ada, teriak-teriak, lari-lari, ini itu. Fa barakallahu fikum, tolong diperhatikan dan dijaga anak-anaknya. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.